Kalau tilawah pertama kali pakai suara tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. tidak dipakai. Kenapa? Suaranya tak cocok untuk anak-anaknya. Lintas napasnya. Lintas Lintas asli begini. Aslinya berapa macam? Semuanya itu 12 macam bentuk lagu bayati dari koror jawab sampai dobel jawab. Mencantum mengecetap komusnya, itu ya. Ini komusnya lah, komusnya lagu bayati atau kamus. Lintas lagu Hijaz Usul atau asli, belum bervariasi ya. Lanjut. Seperti contoh Tridi tak bisa kuat ya. Berikutnya, setelah lagu Hijaz, yaitu lagu Nahawawan. Betul satu. Nahawawan ini banyak macamnya ya sini ini. Ayat yang berbunyi lil'alimin cuma satu. Ini kemarin saya beri masukan kepada seluruh pakar-pakar Al-Quran di Surabaya kemarin. Nah, kalau enggak salah sebelum bulan Sya'ban, saya memberi masukan untuk surah apa ini? Ar-Rum ayat 22 ini saya sangat pas kalau ini dimasukkan ayat-ayat bil-wara'id atau muskilat. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran satu. Dan kemudian banyak penghafal Quran, banyak orang yang menghatam Quran, banyak orang yang bertadarus Quran, dan juga ada seorang Korek yang pernah saya dengar, itu lil'alimin dibaca lil'alamin. Sampai saya negor itu ya. Oleh karena itu, ingat, ini termasuk salah satu bagian dari ayat bil-wara'id. Diterima itu ya, diterima. Dan banyak sekali saya masukkan-masukkan ayat bil-wara'id yang belum tercover dalam kitab itu ya. Sama. lengkungnya sampai pada ini, maka penutup dipakai. Kalau terus pada lagu sika, maka penutup inna fida tidak usah dibaca. Ya. Sekarang lagu sika. Wa min ayatihi lagi saya baca dua kali. Oh, Allahumma salli wa sallim wa zidni.